إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Telah kita selesaikan pada pekan yang lalu pembahasan kita Al-Usul Tsalatsah, bab tentang Al-Khasyiyah. Al-Khasyiyah naw'un minal khawf. Definisi Al-Khasyiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bentuk dari al-khawf, rasa takut. Akhassu min al-khawf, yang mana bentuknya lebih khusus dibandingkan al-khawf. Dan pada kesimpulannya, bahwa al-khasyiyah dan juga al-khawf dan juga ar-rahbah itu kulluha bimakna wahid, semuanya maknanya satu, maknanya sama. Wa in kana ba'dhuha akhassu min ba'd, walaupun di sana sebagian yang lain terhadap sebagian itu memiliki makna lebih khusus lagi, lebih dalam lagi. InsyaAllah ta'ala itu masih kita ingat bersama. Al-khasyah, al-khawf, ar-rahbah. Itu satu makna. Semuanya telah kita bahas. Alhamdulillah selesai. Oleh karenanya malam ini kita melangkah pada bab al-inabah. Antum buka di halaman ke-84. Al-inabatu wa daliluha. Al-inabah dan dalilnya. Wa dalilul inabati qawluhu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan pada matannya, wa dalilul inabah, dan dalil tentang inabah, qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla pada surat Az-Zumar. Az-Zumar, ayat ke-54. Surat Az-Zumar adalah surat urutan yang ke-39. Sehingga mempermudah dan mempercepat antum untuk membuka mushaf langsung menuju surat yang telah diisyaratkan. Surat ke-39. Ayat ke-54. Allah Jalla wa'ala sebutkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. 6. Di sana padanya kata anibu. Itulah yang menjadi pendalilan tentang bab ini, al-inabah. Pada kata anibu. 6. Kita simak tentang makna ayat tersebut. Allah menyatakan wa anibu. yang diartikan dan kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian lah kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ayat ke-54 tidak berhenti sampai di situ, melainkan kelengkapan ayatnya, min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Min qabl, sebelum datangnya ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kepada kalian azab, kata Allah. Maka kembalilah dan berserah dirilah kalian kepadanya. Thumma la tunsurun. Kemudian kalau azab itu sudah datang, la tunsurun, tidak ada yang bisa, tidak bisa untuk ditolong. Tidak ada yang bisa membantunya, tidak ada yang bisa menolongnya. Thumma la tunsurun. Nah, demikian kelengkapan ayat itu supaya kita tahu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsurun. Mudah-mudahan dengan disebutkan secara lengkapnya itu untuk menambah tahunya kita terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala ketika suatu saat dibacakan atau terlewat, didengarkan oleh kita. Nah, semoga dengan kita bahas, kita ingat, lekat pada benak kita ayat-ayat yang Allah Jalla wa'ala firmankan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsurun. Sengaja sering diulang-ulang karena sesuatu yang terulang itu untuk membantu melekatkan. Nah, sehingga dengan dibahasnya, apalagi kita akan mengupasnya kata demi kata, ketika lewat kita sudah mengerti maknanya. Itulah ayat yang dijadikan pendalilan oleh muallif rahimahullah. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan. Al-inabatu. Berdasarkan ayat tadi ada kata anibu. Anibu itu fi'il amr, kata perintah. Kalau ditinjau dari asal bahasanya, itu bermula dari fi'il madhi, dari kata kerja lampau, anaba. Maka antum lihat di kamus itu dengan huruf tadi, anaba. Nah, fi'il mudhari'nya yunibu. Anaba berapa huruf? Berapa huruf anaba? Alif, nun. Kemudian setelah nun, alifnya ada alif, jadi panjang nunnya. Kemudian ba, berapa jadi? 4. Nah, sekaligus faedah dari sisi sorof ataupun nahu. Jika fi'il madhinya 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya huruf ya di awal itu didhammahkan. Yunibu. Bukan yanibu. Nah, maka ciri untuk mengetahui bahwa fi'il madhinya itu 4 huruf adalah fi'il mudhari'nya dengan salah satu hurufnya itu ya, maka didhammahkan. Yunibu. Anaba yunibu. Maka inabah itu masdar. Anaba yunibu inabatan. Nah. Maka inabah adalah perbuatannya. Anaba yunibu inabah. Maka Syekh Al-Fauzan menyebutkan sesuai dengan masdarnya, al-inabah itu adalah ar-ruju'. Apa ar-ruju'? Reja', mau reja'. Raja'a, yarji'u, kembali. Ya, sering antum dengar kata reja'. Reja' itu dari roja'a, artinya kembali. Roja'a berapa huruf? Fi'il madhinya? Ada tiga, ra, jim, dan ya. Maka fi'il mudhari'nya yarji'u. Bukan yurji'u, karena madhinya tiga huruf. Yarji'u. Raja'a itu sendiri maknanya kembali. Sehingga ar-ruju' itu bentuk masdarnya. Ar-ruju'. Ar-ruju' itu makna dari al-inabah. Kembali. Wahia bimakna at-taubah. Dan dia mempunyai makna at-taubah. Maknanya adalah taubat. Orang bertaubat artinya orang itu sedang kembali. Kembali tentunya kepada Allah. Al-inabah artinya ar-ruju'. Yang ar-ruju' itu sendiri artinya at-taubah. Wattaubatu wal inabatu bima'na wahidun. Dan taubat dan inabah itu satu makna. Nah, seperti pembahasan yang sudah kita lalui bahwa al-khasyah, al-khauf bima'na wahid. Maka di sini kita dapatkan satu kata bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang namanya al-inabah itu sama dengan at-taubah. Nah, wa'anibu ila rabbikum. Tadi arti letter lock-nya dan kembalilah kalian kepada anibu. Fi'il amr kata perintah, kembalilah kalian ila rabbikum kepada Rabb kalian. Artinya apa? Disuruh apa? Taubat. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebagai Rabb kalian. Lantas kalau memang al-inabah itu satu arti dengan at-taubah, kenapa disebut satu pembahasan tersendiri dan ayat menyebutkan dengan kata itu dan tidak memakai kata tubu ilallah? Kalau maknanya taubat, Allah gunakan tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Ada apa dengan ini? Di saat satu sisi ayat menyebutkan bertaubatlah kalian kepada Allah, sisi lain seperti pada ayat ini, wa anibu ila rabbikum, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian. Kita simak lebih lanjut penjelasan berikutnya. Walakin ba'dal ulama, akan tetapi sebagian para ulama yaqulu menyatakan, al-inabatu akhassu minat taubah. Al-inabah itu akhassu. Apa akhassu? Lebih khusus. Khusus itu bahasa Arab. Khassa ya khussu, khusus. Akhassu lebih khusus. Inabah lebih khusus minat taubah. Dari taubat. Nah. Mengingatkan pembahasan yang lalu. Al-khasyah akhassu minal khawf. Al-khasyah itu lebih khusus lagi dibandingkan al-khawf, rasa takut. Di sini al-inabah akhassu minat taubah. A'ai akidun. Artinya lebih khusus di situ akid. Lebih kuat. Li'annaha. Kenapa lebih kuat? Ada titik sama koma. Apa fungsinya titik sama koma? Menjelaskan lebih lanjut. Akidun. Apa lebih, makna lebih kuat tadi? Kenapa? Atau apa sebabnya? Nah, itu kalau ada huruf titik koma. Li'annaha taubah. Karena itu suatu bentuk taubat. Li'annaha karena inabah itu taubatun. Bentuk taubat. Ma'a iqbali ilallah. Yang disertai iqbal. Menghadapkan diri. Mengarahkan atau menghadapkan diri ilallah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu sehingga dikatakan lebih khusus. Bukan hanya taubat, tapi disertai dengan apa? Iqbal ilallah. Menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ay taubatun khasah. Sehingga inabah itu taubatun khasah. Taubat yang sifatnya khusus. 6. Taubat yang lebih mendalam lagi. Lebih khusus lagi. Wal insan qad yatubu. Dan seseorang itu terkadang taubat. Faedah dari sisi bahasa Arab, kalau ada kata kerja setelah qad, fi'il mudhari, ya seperti itu, yatubu. Yatubu itu ciri-ciri fi'il mudhari. Apa ya itu ciri-ciri fi'il mudhari. Jika datang setelah qad itu fi'il mudhari, maka artinya terkadang. Tapi kalau datang setelah qad itu fi'il madhi, maka itu menguatkan. Dan benar-benar. Bisa. Tapi ketika setelah mudhari, setelah qad itu fi'il mudhari, maka terkadang. Qad yatubu, maka terkadang seseorang tadi yatubu, bertaubat. Wa yatruku dzam, dan terkadang dia tinggalkan dosa yang telah dia lakukan. Wala ya'udu ilaihi, dan juga dia terkadang sudah tidak kembali kepada dosa tadi. Wa yandam alaihi, dan dia juga sudah menyesalinya. Artinya syarat-syarat taubat sudah dia lakukan. Sudah taubat, sudah meninggalkan dosa yang dilakukan. Kemudian berjanji tidak mengulangi kembali, kemudian menyesalinya. Walakin qad yakunu fil iqbali ala Allah, akan tetapi terkadang pada saat iqbal ala Allah, menghadapkan sepenuhnya kepada Allah, iqbalun dhaif. Iqbalnya itu lemah. Nah, iqbalnya itu lemah. Ya, artinya mungkin belum terlalu kuat semangatnya. Nah, sudah memang dia taubat. Sudah dia berhenti dari dosanya, dia sudah taubat. Tapi masih perlu dipacu lagi agar dia lebih konsentrasi dan serius dirinya menjalani agama Allah Jalla wa'ala, menghadapkan sepenuhnya di dalam perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya itu lebih semangat lagi. Maka bisa jadi seseorang belum sampai ke sana. Sekalipun mungkin dia sudah taubat. Kenapa? Karena belum sampai pada sikap al-inabah. 6. Karena iqbalnya dhaif. Sikap penyerahan diri atau menghadapnya kepada Allah Jalla wa'ala itu masih lemah. Maka pada ayat ini, setelah seseorang atau di saat seseorang bertaubat, Allah inginkan supaya dia kembali kepada Allah sepenuhnya. Wa anibu ila rabbikum, bertaubat dan juga disertai kesungguhan. 6. untuk menindaklanjuti setelah taubatnya tadi kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah pergunakan kata anibu, tidak sekedar tubu ilallah. Nam tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di sini sebagian para ulama menyatakan bahwa al-inaba akhassu minat taubah. Taib. Amma al-inaba fahiyya iqbalun ala Allah. Di sini Syekh Al-Fauzan menjelaskan lebih lanjut. Adapun inaba, maka itu iqbalun ala Allah. Menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada qala. Maka oleh karenanya Allah katakan pada ayat di atas. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Nam. Ay arji'u lah. Wa aqbilu alaih. Kembalilah kalian kepadanya, kepada Allah. Dan menghadaplah kalian semata kepadanya. Nah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, tidak ada pada kitab. Nah, tapi kita melihat pada tafsir yang lain untuk semakin memperjelas. Di antaranya tafsir Al-Qurtubi, kata beliau, wa anibu ila rabbikum. Itu beliau maknakan dengan irji'u ilaihi bitta'ah. Kembalilah kalian kepada Allah dengan ketaatan. Maksud Allah menyatakan wa anibu ila rabbikum artinya irji'u ilaihi bitta'at. Kembalilah kalian kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana pula Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menjelaskan juga seperti itu. Aqbilu alaihi bitta'ah. Hadapkan diri kalian kepada Allah dengan melakukan seluruh bentuk-bentuk ketaatan yang terambil tentunya dari Al-Quran dan sunnah beliau. Untuk mengetahui apa saja bentuk ketaatan, maka merujuk kepada keduanya. Upayakan kalian untuk melakukannya. Nah. Kemudian ada faedah dari Syekh Ubaid lagi. Terkait dengan kelanjutan kata pada ayat itu. Wa aslimulah. Dan berserah dirilah kalian kepadanya, kepada Allah. Wa aslimulah. Aslimu itu fi'il amr juga, kata kerja aslim. Tapi karena jamak aslimu. Apa asal katanya? Kalau ditanya asal katanya berarti maksudnya apa fi'il madhinya? Aslama. Ya. Aslama. Aslama artinya menyerahkan diri. Kalau ditanya apa fi'il mudhari'nya? Lihat dulu berapa huruf fi'il madhinya? Alif, sin, lam, mim. Berapa? 4. Berarti ya-nya nanti mesti dhamma. Aslama yuslimu. Maka masdarnya Islam. Aslama yuslimu islaman. Maka Islam dari kata aslama, yuslimu. Nah, aslama dengan yuslimu beda dari sisi keadaan. Kalau fi'il madhi sudah berlalu. Kalau fi'il mudhari sedang atau akan datang. Menyerahkan diri. Maka Allah perintahkan di sini dengan kata-kata perintah. Fi'il amr aslimu, berserah dirilah kalian. Kepada siapa? Lahu, kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, berarti apa ada berapa perintah di situ? ada dua. Anibu ila rabbikum. Yang kedua aslimu lah. Ada kata inabah, ada kata islam. Kata Syekh Ubaid, kalau kata inabah itu datang sendirian, maka maknanya adalah islam. Nah, dan bisa berarti pula iman. Jika kalian jumpai satu ayat Allah perintahkan untuk berinabah, maka memiliki dua makna sekaligus, islam dan juga iman. Akan tetapi ketika bertemu dua kata, maksudnya inabah dengan islam seperti ayat ini, maka inabah itu artinya bil qalbi, di hati. Sedangkan islam, kalau dikatakan di hati berarti apa? Iman ya. Kalau dikatakan di hati adalah iman. Inabah di situ terkaitannya dengan qalb, dengan hati, dengan iman. Sedangkan islam artinya bil jawarih, dengan amalan anggota tubuh. Kalau amalan anggota tubuh berarti amalan apa? Amalan yang zahir, amalan yang tampak. Nah, maka di sini bertemu dua kata islam dengan inabah. Sehingga inabah punya makna tersendiri, lebih tersendiri artinya terkait dengan hati. Islam yang Allah perintahkan pada ayat ini tadi, wa aslimulah, kaitannya dengan amalan anggota tubuh yang terlihat. Contoh yang seperti ini adalah kata iman dan islam. Kalau itu tergabung dalam satu ayat, nah, maka iman di situ maknanya adalah amalan-amalan hati. Sedangkan islam artinya amalan-amalan anggota tubuh. Nah, itu kata beliau hafizahullah ta'ala. Maka di sini kita dapati dua perintah, al-inabah dan al-islam. Disuruh kita untuk kembali kepada Allah dengan ketaatan, berbagai amalan ketaatan-ketaatan. Ya. Dan juga disuruh kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan merendah dan melakukan ketaatan. Berikutnya kita kembali syarahnya Syekh Al-Fauzan. Min qabli ayatiyakumul azab thumma la tunsurun. Kita masih di paragraf yang kedua. Syekh Al-Fauzan ingin menjelaskan lebih lanjut kelanjutan ayat tadi. Ayat ke-54 itu belum selesai. Kelanjutannya, min qabli ayatiyakumul azab. Sebelum datangnya kepada kalian azab, thumma la tunsurun. Apa artinya? Kemudian kalian tidak bisa ditolong. Tidak bisa ditolong lagi. Siapa yang akan bisa membantu kalian kalau azab Allah sudah datang? Ayat ini kata Syekh Al-Fauzan, idza ja'al azab al-muhlik al-mahik, jika azab yang muhlik, yang membinasakan, al-mahik juga satu makna, yang menghancurkan, membinasakan, ja'a itu sudah datang, fa innaha la tuqbal taubah, maka tidak diterima taubat mantabah bagi siapa yang mau taubat. Sudah ditutup taubat kalau azab Allah sudah timpakan. Nah, inda dzalik, di saat itu Allah jalla wa ala tidak terima taubat man taba, bagi orang yang taubat inda dzalik, di saat itu. Maka sebelum datang azab, Allah sudah ingatkan, anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Illa qaum Yunus lamma amanu, kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Lamma amanu, ketika mereka itu beriman, kasyafna anhum, maka kami singkirkan, kami hilangkan dari mereka itu azab al-khizyi, azab yang menghinakan. 6. Ayat ini kata Syekh Al-Fauzan, hadza mustathna, ini bentuk pengecualian. Kenapa Allah singkirkan azab itu pada kaumnya Nabi Yunus alaihissalam? Ketika mereka tahu adanya azab tadi, mereka segera kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu Allah katakan, kasyafna anhum azab al-khizyi, kami singkirkan dari mereka azab yang menghinakan di dunia, fil hayati dunia, wa matta'nahum ilahin, dan kami berikan kesenangan kepada mereka itu sampai pada batas waktu tertentu. Yakni sampai ajal mereka masing-masing. Apakah mereka akan menuju an-nar ataukah mereka akan menuju kepada al-jannah. Di sini sengaja Syekh Al-Fauzan mengkaitkan dengan kaumnya Nabi Yunus. Disebutkan dalam tafsir bahwa kaumnya Nabi Yunus itu ya'budun al-asnam. Mereka sembah patung-patung berhala-berhala. Fa'arsalallah ilaihim Yunus alaihissalam. Maka Allah utus kepada mereka Yunus alaihissalam. Yadu'uhum ilal Islam. Menyeru, mendakwai mereka kepada Islam. Watarakamahum alaih. Dan mereka meninggalkan. Dan beliau meninggalkan apa yang terjadi. Apa yang menjadi kebiasaan mereka. Fa'abau. Maka mereka pun menolak. Ada pendapat bahwa Nabi Yunus mendakwahi mereka 9 tahun. 9 tahun. Faya isa min imanihim. Beliau sampai putus asa dari keimanan mereka. Kemudian sampailah Allah Jalla wa'ala akan turunkan azab. Azab belum sampai kepada mereka. Ra'au al-alama allati tadullu alal azab. Ketika mereka mengetahui tanda-tanda azab akan turun, mereka kemudian segera kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah sebut di sini, illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus, ketika mereka segera kembali kepada keimanan, ketika kami singkap, hilangkan azab pada mereka. Maka ini kata Syekh Al-Fauzan, mustathna, pengecualian. Wa illa fa innahu idza nazala al-azab al-muhlik. Dan jikalau tidak, maka sungguh Allah sudah turunkan azab yang membinasakan. Fa innaha la tuqbal taubah, maka tidak diterima taubat lagi. Wa li hadza qala, maka oleh karenanya Allah katakan, min qabli ay ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsurun, sebelum azab menimpa kalian sehingga tidak akan bisa lagi ditolong. Kembali lagi, fattaubah wal inabah laha ajalun walahuma haddun. Maka taubat dan inabah, maka di sana ada waktunya. Dan padanya walahuma wahaddun, ada batasnya. Fahiyala tuqbal taubah, maka tidaklah diterima taubat. Man ghar-ghara, siapa yang nyawanya sudah di kerongkongan. Ghar-ghar itu seperti orang berkumur, dimasukkan air ke mulutnya terus bunyi. Itu mengibaratkan nyawa sudah di kerongkongan. Aw man hadarahul maut, atau datang kepadanya kematian. Wala tuqbal taubah, maka tidak diterima taubat. man nazala bihil azab al-mahik al-muhlik. Ketika azab yang membinasakan itu sudah Allah turunkan. Wala tuqbal taubah. Tidak diterima pula taubat. Idza kharajat asy-syams. Ketika matahari sudah keluar. Min maghribiha. Terbit dari arah barat. Qabla qiyamis sa'ah. Sebelum tegaknya yaumul qiyamah. La tuqbal at-taubah hina idzin. Maka tidak diterima taubat di saat itu. Fallahu yahuthu al-abdu al-abda ala taubah wal-inabah. Maka Allah Jalla wa'ala anjurkan hamba untuk taubat dan inabah qabla intihai ajali sebelum berakhir masanya. Min qabli ayyatiakumul adabu thumma la tunsurun. Asyahid dari penjelasan di atas tadi, bukti yang bisa kita simpulkan, wa anibu ila rabbikum, firman Allah di atas menyatakan wa anibu ila rabbikum dalla alal annal inabah nau'un min anwa'il ibadah, menunjukkan bahwa inabah bentuk dari bentuk-bentuk ibadah. Li'annahu qala ila rabbikum, karena Allah Jalla wa'ala menyatakan ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Lakukan inabah itu kepada siapa? Kepada Rabb kalian. Kalau sudah disandarkan kepada Allah, maka amalan itu adalah ibadah. Itu maksudnya. Kalau satu amalan tadi sudah disandarkan kepada Allah, maka amalan itu adalah bentuk ibadah. Fahadha yadullu ala annaha naw'un min anwa'il ibadah. Maka ini menunjukkan sekali lagi bahwa inabah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Nah, sampai di sini barangkali ada yang belum dipahami. Nah, sengaja tadi di akhir agak dicepatkan karena mengejar waktu Isya. Setidaknya kita sudah bisa mengambil, menyerap ilmu dari pembahasan ini. Salah satu jenis ibadah adalah inabah, adalah satu maksud dengan at-taubah, namun maknanya adalah lebih khusus. Di satu sisi Allah berbicara, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Maka di ayat ini Allah sebutkan wa anibu ila rabbikum, agar lebih bersungguh-sungguh lagi seseorang ketika sudah taubat kepada Allah, mengkonsentrasikan, bersemangat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang ada. Baik ketaatan dalam bentuk al-qalb yang terkait dengan hati, maupun amalan yang berkaitan dengan al-jawarih, anggota tubuh yang tampak. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.